Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Baik. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada yang kita ralat kemarin terkait dengan bacaan ya. Man arada buhbuhatal jannah. Baik. Kemarin kita menyebutkan membacanya bi hubuhatil jannah. Yang benar buhbuha. Iya. Mendomma kedua huruf ba. Itu maksudnya bi dhommi al muwahhadataini. Dengan mendomma kedua huruf yang bertitik satu, maksudnya huruf ba. Sehingga membacanya buh buha. Iya. Buh buhatal jannah. Baik. Jazakallahu khairan, ada thalabah yang mengingatkan. Apa maknanya kemarin buh buha ini? Brown, Lukman Brown. Apa maknanya buh-buha? Ahmad. Loh. Muhammad. Ambon. Loh, antum catat enggak? Dibaca catatannya. Apa? Iya, apa itu terjemahannya? Apa? Menginginkan tinggal di surga. Ausat itu apa maknanya? Wasatoh. Tengah. Artinya yang ingin tinggal di tengah-tengah surga. Jadi dia dapat kaplingan tengah. Bukan pinggir atau belakang. Kaplingan di tengah-tengah surga. Terus wahyaroha, dan itu kaplingan yang terbaik. Jadi ya, barakallahu fikum. Sehingga surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Kemudian juga memiliki luas yang sangat luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Jadi kaplingan terbaik di surga itu adalah kaplingan yang di tengah. Paham ya? Arah dari nas hadis ini, barakallahu fikum. Adapun di dunia, ya belum tentu, iya. Ada yang paling depan itu kaplingan yang paling bagus, ada juga yang paling belakang, barakallahu fikum. Tapi untuk di surga, kaplingan yang paling bagus itu di tengah. Iya, wasatoha wa khiyaroha, barakallahu fikum. Baik. Itu terkait dengan kaplingannya. Kalau tingkatannya, apa yang paling afdal? Firdaus. Mana Firdaus? Apa surga yang paling tinggi? Hah? Surga Firdaus. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Haddatsana Abu Bakar Ja'far ibnu Muhammad Al-Firyabi. قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا آبان ابن يزيد قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه وأن الحارث Al-Haritha Al-Ash'ari haddathahu barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan Yahya Ibn Abi Katsir barakallahu fikum meriwayatkan dari tiga orang tadi, iya, Zaid, Abu Salam, dan Harith Al-Ash'ari. Ketiga-tiganya mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ta'ala amara Yahya ibna Zakaria bi khamsi kalimatin ya'malu bihinna wa ya'muru bani Israila ya'maluna bihinna. Fadzakara al-hadith bitulihi, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria dengan lima kalimat agar beliau mengamalkan kalimat-kalimat tadi, plus perintah agar memerintahkan kelima perkara tadi juga kepada Bani Israel agar mereka ikut serta dalam mengamalkannya. Disebutkan dalam hadis barakallahu fikum, saat itu Batia Yahya, Nabi Yahya tidak segera merespon, agak lamban. Beliau hanya mengamalkan untuk diri beliau pribadi, tapi terkait dengan menyampaikan ke Bani Israel belum beliau lakukan. Cukup lama, sehingga hal itu membuat Nabi Isa gergetan. Gitu ya. Kok enggak disampaikan? Sudah dapat wahyu, perintah dari Allah menyampaikan ini kepada Bani Israel, kok enggak disampaikan? Akhirnya Nabi Isa barakallahu fikum iya mendatangi Yahya, usianya iya satu tabak ya antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Iya, jadi ketika Maryam mengandung itu kan Zakaria ingin juga punya anak barakallahu fikum. Baik. Bisa dianggap seusia. Maka Nabi Isa mengatakan, Yahya, kamu sendiri yang menyampaikan lima perkara tadi kepada Bani Israel, atau kalau kamu tidak mau, aku yang menyampaikan. Gitu ya, dikertak sama Nabi Isa. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Yahya menyebutkan uzurnya. Iya, baik. Tidak ada yang menghalangi saya untuk menyampaikan, melainkan saya khawatir dengan respon dari Bani Israel. Karena sebagaimana yang kalian ketahui, Bani Israel ini termasuk umat yang kanibal. Iya, umat yang benar-benar barakallahu fikum parah. Ya. Dalam artian barakallahu fikum, mereka berani menyembelih nabinya sendiri. Barakallahu fikum. Nabi Yahya, Nabi Zakaria meninggal disembelih oleh mereka. Kalau enggak cocok, iya. Ada perintah yang enggak serak di tengah-tengah mereka, sudah digorok nabinya. Barakallahu fikum. Itu yang membuat Nabi Yahya maju mundur. Sampaikan tidak. Takutnya enggak cocok sama mereka, takutnya barakallahu fikum. Iya, mereka salah pemahaman, akhirnya ya seperti itu. Iya. Itu menunjukkan bagaimana barakallahu fikum momok Bani Israel yang sangat mengerikan. Iya, bisa dikatakan umat kanibal mereka ini. Tahu kanibal ya? Kanibal itu kan istilah untuk orang memakan orang. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ini orang makan orang. Barakallahu fikum. Jadi kita ibaratkan seperti itu. Ini berani nyembelih nabinya sendiri. Barakallahu fikum. Orang yang membawa kebaikan, yang ingin menuntun mereka malah disembelih. Itu yang membuat Nabi Yahya ragu. Tapi setelah mendapat barakallahu fikum dorongan dari Nabi Isa, akhirnya beliau semangat. Barakallahu fikum. Begitulah barakallahu fikum seorang dalam berdakwah. Terkadang ada tipe doa yang seperti itu. Gitu ya. Terkait dengan menyampaikan hal-hal barakallahu fikum yang sangat sensitif. Iya. Kalau salah dalam menyampaikan, atau pihak yang menerima pesan salah dalam memahami, itu bisa berabe, ya, bisa repot urusannya. Sehingga ada sebagian yang bingung, bicara enggak, barakallahu fikum. Padahal ini masalah harus segera disampaikan, butuh yang namanya bayan, barakallahu fikum. Maka butuh seorang teman, ya, dai yang lain, barakallahu fikum, yang memberikan support, dukungan, yang memberi keberanian kepada sang dai untuk menyampaikan kebenaran tadi, barakallahu fikum. Ya, kamu yang sampaikan atau saya, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, jangan Isa, jangan kamu yang menyampaikan. Saya tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala marahnya dan murkanya kalau kamu yang menyampaikan bukan saya. Ini perintah untuk saya. Iya. Ini perintah untuk saya. Kalau kamu yang menyampaikan, wah, nggak tahu bagaimana nasib saya nantinya. Ya sudah, akhirnya Nabi Yahya memberanikan diri untuk menyampaikan 5 perkara tadi kepada Bani Israel. Dikumpulkan barakallahu fikum, kemudian beliau berkhutbah menyampaikan, sesungguhnya Allah memerintahkan saya dan kalian 5 perkara. Yang pertama adalah barakallahu fikum, perintah untuk bertauhid kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan beliau di situ menyebutkan sebuah analogi, gambaran, itu biar lebih bisa dicerna oleh Bani Israel, biar mereka enggak salah paham. Ya, karena mereka kalau salah paham langsung gitu ya, barakallahu fikum. Akhirnya disampaikan oleh beliau, permisalan orang yang berbuat syirik itu seperti ya, seorang budak yang dibeli oleh majikannya, barakallahu fikum, dengan harga yang tidak murah, dan dia menyebutkan, ini rumah saya, ini tugas kamu kerjaannya. Ternyata budak tadi, barakallahu fikum, tidak mengerjakan tugas tersebut, malah cari sambilan di rumah yang lain, kerja di rumah yang lain. Itulah gambaran orang yang musyrik. Harapannya apa? Bani Israel bisa tergambar, oh, berarti jelek kesyirikan itu. Gitu ya. Kalau tidak disampaikan, oh ini ya, ya ini nyinggung kita ini sebelah. Itu. Barakallahu. Makanya digambarkan dengan pengkiasan tadi, analogi. Gambaran orang yang syirik seperti budak yang dibeli oleh tuannya, kemudian dia diminta untuk melakukan pekerjaan, ya, ternyata dia malah kerja di rumah yang lain. Barakallahu fikum. Perintah yang kedua adalah perintah untuk sholat. Jadi di Bani Israel juga ada perintah sholat. Kemudian beliau kembali, barakallahu fikum, iya, memberikan gambaran sehingga kalau sholat jangan tolak-toleh, iya, kalau sholat harus khusyuk, barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghadapkan wajahnya kepada kalian, barakallahu fikum. Baik. Perintah yang ketiga adalah perintah untuk berpuasa, barakallahu fikum. Iya. Baik. Kemudian beliau kembali memberikan gambaran, ya, motivasi mereka agar semangat untuk berpuasa. Karena kaum yang Jawa ini kaku. Kalau enggak dikasih penjelasan yang bagus, takutnya salah paham. Beliau mengatakan, keutamaan orang yang berpuasa itu seperti seseorang yang berada di tengah-tengah rombongan, barakallahu fikum, dan dia membawa sekantung minyak wangi misik. Barakallahu fiikum. Iya. Dan bau harumnya tadi tercium oleh seluruh rombongan yang ada. Dari mana aroma yang harum ini? Barakallahu fiikum. Begitulah orang yang puasa. Iya. Ababnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka tergambar, berarti hebat orang yang puasa ya. Ababnya saja yang baunya seperti itu bagi manusia, bagi Allah lebih wangi. Ini apa? Termotivasi untuk puasa. Barakallahu fikum. Kemudian perintah yang keempat adalah zakat. Beliau kembali memberikan penggambaran. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Permisalan orang yang zakat, kata beliau, seperti seseorang yang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia diikuti oleh musuhnya dan dia ditangkap, ditawan, dimasukkan ke dalam penjara. Barakallahu fikum. Dan ketika di penjara tadi, barakallahu fikum, dia menebus dirinya. Saya ingin menebus diri saya biqalilin wa kathir, berapapun biaya yang kamu minta. Ya. Ini cek kosong, kamu tinggal tulis berapa angkanya, berapa nolnya. Gitu kalau zaman sekarang ya. Barakallahu fikum. Berapa yang kamu minta saya kasih? Barakallahu fikum. Kemudian dia pun menebus dirinya dengan uang yang dia keluarkan tadi. Begitulah gambarannya orang yang zakat. Iya. Ibaratnya dia menebus dirinya dari barakallahu fikum tawananmu musuhnya. Sehingga Bani Israil lebih jelas lagi. Oh, berarti bagus ini perintahnya. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah perintah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan haji. Iya, perintah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kembali memberikan gambaran barakallahu fikum. Iya, gambaran orang yang zikir adalah gambaran seseorang yang selalu diincar menjadi TO. Apa TO? Target operasi dari musuh-musuhnya, sipulan sasaran kita. Barakallahu fikum. Kemudian dia berhasil masuk ke dalam sebuah benteng yang sangat kokoh sehingga musuhnya tidak bisa lagi untuk mengincar dirinya. Begitulah gambaran orang yang berzikir, seperti orang yang membentengi dirinya dari gangguan musuh-musuhnya. Dari situ barakallahu fikum kita mendapatkan gambaran bagaimana tata cara dalam berdakwah, khususnya pada kaum yang jafa, ya, mad'u yang kaku, mad'u yang pemahamannya dangkal, barakallahu fikum, itu membutuhkan barakallahu fikum penjelasan dan sebuah analogi, ya, permisalan, barakallahu fikum. Seperti ini loh gambarannya. Kalau kita hanya menjelaskan poin-poinnya saja, barakallahu fikum, ya, sangat besar kemungkinan mereka salah dalam memahami, mereka terbalik dalam memahaminya, barakallahu fikum, atau mereka enggak paham ngomong apa ustaz satu ini. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Yahya bin Zakaria. Itu sangat hikmah. Iya. Barakallahu fikum. Sangat hikmah dan sangat santun Nabi Yahya. Kurang apa lagi? Tapi masih saja disembelih sama mereka. Apa enggak becat itu yang namanya Bani Israil, barakallahu fikum. Ya, Nabi Yahya sudah sangat santun seperti itu, barakallahu fikum. Ya, karena enggak cocok sama mereka, sudah sembelih. Nah, dikejar, barakallahu fikum. Sampai kapan? Sampai belum bersembunyi ya di dalam pohon. Jadi pohon itu memberikan perlindungan, barakallahu fikum. Sehingga saya sebutkan dalam Qasasul Anbiya. Ya. Sama mereka pohon-pohonnya digergaji. Mati barakallahu fikum. Nabi hanya meninggal. Baik, itu Bani Israil. Setelah Rasul menyebutkan hadis ini secara panjang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna. Dan saya juga memerintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah perintahkan kepada saya dengannya. Yang pertama, al-jamaah, perintah untuk bersama jamaah. Yang kedua, was-sam'u wat-tha'ah, perintah untuk mendengar dan mentaati penguasa. Yang ketiga, al-hijrah. Wal-hijrah, iya, hijrah, yaitu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Barakallahu fikum, iya. Atau hijrah secara maknawi, hijrah dari, barakallahu fikum, tayyib, kemaksiatan kepada Allah menuju ke ketaatan. Barakallahu fikum, iya. Jadi hijrah itu bukan hanya makna berpindah badan, tapi juga barakallahu fikum memindah hati dari perkara yang jelek kepada perkara yang baik. Itu namanya hijrah. Iya. Seorang yang tadinya dia ahli maasi, seorang bandit, kemudian dia meninggalkan seluruh kejelekannya, bisa dikatakan dia seorang yang hijrah. Dari kejelekan menuju ke kebaikan. Jadi ada perintah untuk hijrah. Maksudnya hijrah dari sesuatu yang jelek menuju ke kebaikan. Barakallahu fiik. Yang keempat, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fiik. Jihadnya bukan di bawah bendera, barakallahu fikum, negara, bukan di bawah bendera ormas, bukan di bawah bendera kesukuan, tapi jihadnya, barakallahu fikum, tayyib, adalah litakuna kalimatullah hiyal uliya, agar kalimat Allah, agama Allah menjadi perkara yang ditinggikan, dimuliakan. Dan yang kelima adalah waman faraqa al-jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islami min ra'sihi illa ayyuraji'a. Barang siapa yang faraqal jamaah, ai bitarki sunnah wattiba'il bid'ah wa naz'il yadi anit ta'ah walau kana bi syai'in yasirin yaqdiru fi syahidi bi qadri shibrin faqad khala'a ribqatal islam. Barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan mufaraqal jamaah, yang pertama barakallahu fiikum adalah tarkus sunnah. Orang yang meninggalkan bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan dia mufaraqatul jamaah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Contoh barakallahu fikum seperti orang yang tidak mau, iya, bagi laki-laki memelihara jenggotnya. Jenggotnya dia cukur, tumisnya, bukan tumis, kumis, kumisnya dia kasih tebal, barakallahu fikum. Berarti dia mufarakal jamaah. Iya, barakallahu fikum. Meninggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau barakallahu fikum, dia makan menggunakan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Iya, baik. Maka dia juga dikatakan mufarakal jamaah. Orang yang meninggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mufarakal jamaah. Wa tiba'al bid'ah. Yang kedua, bentuk mufarakal jamaah adalah ittiba'ul bid'ah. Ya, orang-orang yang mengikuti perkara-perkara bid'ah berarti dia sudah mufarakatul jamaah. Iya, sudah memisahkan diri dari ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga, wa naz'ul yad 'anit tha'ah, yaitu dia menarik tangannya dari ketaatan kepada penguasa. Artinya dia lepas dari ketaatan kepada penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin. Walaupun dengan sedikit cara atau upaya. Iya. Jadi di barakallahu fikum tidak sampai pada dia ikut dalam pemberontakan, dia ikut dalam makar, sekedar iya, barakallahu fikum, dia menjelek-jelekkan penguasa, itu sudah namanya lepas dari apa? Ke ketaatan. Iya, barakallahu fikum. Apalagi sampai pada tingkatan memprovokasi ya kaum muslimin untuk barakallahu fikum mengadakan pemberontakan atau demonstrasi kepada penguasa. Berarti dia itulah mufarakatul jamaah. Iya. Sedikit saja tindakan yang menunjukkan barakallahu fikum lepas dari ketaatan pada penguasa, itu dikatakan barakallahu fikum mufarakatul jamaah, dan dia telah melepas ribqatul Islam. Barakallahu. Baik. Bisa antum lihat dalam kitab Mirqatul Mafatih jilid 5 halaman 326. Adapun ribqatul Islam, ribqa fil asli urwatun fi hablin yuj'al fi 'unuqil bahimah aw yadiha mumsikuha. Ribqah makna aslinya adalah urwah bihabl, pegangan yang ada pada tali yang dijadikan di leher hewan atau di tangannya yang berguna untuk menahan. Iya. Artinya ribqah itu adalah tali kekang. Iya. Tali yang digunakan untuk mengendalikan hewan ternak. Itu hukum makna aslinya. Barakallahu fikum. Fasta'aroha lil Islam. Maka kalimat ini dipinjam. Baik. Barakallahu fikum. Dimaknakan dengan Islam. Islam itu bagaikan ribqah. Yakni yasuddu muslim atau sadda muslimun bihi nafsahu, sadda muslimun bihi nafsahu, di mana seorang muslim bisa mengendalikan dirinya dengan Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Iya, itu makna ribqah. Barakallahu fikum. Adapun makna khala'a ribqatal Islam, maknanya adalah barakallahu fikum naqaba uhdahu wa dhimmatahu. Naqada uhdahu wa dhimmatahu min unuqihi, wan harafa 'anil jamaah. Baik. Barakallahu fikum. Maksudnya seseorang yang meninggalkan jamaah berarti dia telah membatalkan baik jaminan dari Islam untuk dirinya. Barakallahu fikum. Dan dia telah berpaling dari Islam. Artinya dia telah melepaskan jaminan keselamatan dari Islam. Safety-nya hilang. Iya. Orang yang berpisah dari jamaah berarti jaminan keselamatan bagi dia telah hilang. Iya. Garansinya rusak. Iya. Orang itu kalau masih barakallahu fikum bersama jamaah, garansi insyaallah. Ya, garansi apa? Keamanan dunia akhirat. Tapi ketika dia berpisah dari Islam, berpisah dari al-jamaah, berarti apa? Jaminan keamanannya hilang. Lepas. Iya, barakallahu fikum. Itu maknanya. Baik. Illa ayyuraji'a, kecuali kalau dia mau kembali kepada Islam. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Al-Firyabi, qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, qala haddatsana Ayyub an Ghailan ibn Jarir an Ziyad ibn Rabah Al-Qaisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah wa mata fa maitatuhu jahiliyah. Barakallahu fikum. Baik. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia meninggal mati dalam keadaan seperti itu, maka iya, mayatnya adalah mayat jahiliyah. Barakallahu fikum. Baik, hadal hadis yang pertama dan kedua, shahahahu Al-Albani fi Shahihil Jami'. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 172. Dan disahihkan oleh Al-Wadi'i, Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami'us Shahih. Al-Jami'us Shahih mimma laisa fi Shahihain. Jilid 3 halaman 450 sampai 452. Barakallahu fikum. Hadisnya sahih. Baik. Baqiya barakallahu fikum makna maitatuhu jahiliyah. Jadi cukup banyak kita mendapatkan dalam nas hadis beberapa tindakan atau amalan yang pelakunya kalau meninggal di atasnya dikatakan mati dengan matinya jahiliyah, atau mayatnya dikatakan mayatnya jahiliyah. Qala Al-Kirmani, berkata Imam Al-Kirmani, ai ayyakuna haluhu fil maut, ayyakuna haluhu fil mauti ka mauti ahlil jahiliyah, ka mauti ahlil jahiliyah, ala dhalalin laisa lahu imamun, laisa lahu imamun muta'un li'annahum kanu la ya'rifuna dhalika. Barakallah. Maksudnya kata beliau, orang tersebut keadaan dia ketika mati sama seperti keadaan orang-orang jahiliyah. yaitu apa? Mati di atas kesesatan. Gitu ya. Dan mati tidak di bawah kepemimpinan seorang penguasa. Karena memang mereka pada saat itu jahiliyah, mereka tidak ada penguasa tertinggi. Masing-masing kabilah punya penguasa sendiri. Tidak ada yang seorang imam yang mereka taati, tidak ada. Masing-masing mementingkan kabilahnya sendiri. Jadi tidak kenal yang namanya imam mereka. Imamul Allah, tidak ada. Barakallahu fikum. Baik. Walaisal murad ayyamuta kafiran. Ini tanbih muhim dari beliau. Walaisal murad ayyamuta kafiran. Bukan berarti dikatakan dia mati dengan dalam keadaan kafir. Ya. Karena barakallahu fikum, kalau kita melihat secara lafaz saja, iya, mengambil istinbat secara spontan, seolah-olah wah berarti kafir kan, matinya seperti matinya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kafir lah, berarti mati kafir kalau ada orang seperti ini. Barakallahu fikum, ya. Dan ini barakallahu fikum salah satu pemahamannya orang-orang khawarij. Orang yang tidak berbaiat kepada penguasa, orang yang meninggalkan jamaah, kafir. Dari situ mereka menghalalkan apa? Darah kaum muslimin yang tidak ikut dalam barakallahu fikum baiat, yang tidak ikut dalam golongan mereka. Karena Rasul mengatakan famaitatuhu jahiliyah. Kalau mati seperti itu berarti dia mati dalam keadaan kafir. Ternyata barakallahu fikum keterangan dari para ulama tidak demikian. Iya, maksudnya dia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah, mati dalam kesesatan barakallahu fikum. Bal yamutu asyan. Tetapi dia mati dalam keadaan bermaksiat. Barakallahu. Demikian keterangan dari Imam Al-Kirmani, dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Ya, dalam kitab Nailul Autar. Naqalahu Asy-Syaukani fi Nailul Autar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, dari dua hadis yang kita baca tadi barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'ah. Ini faedahnya dari beliau. Kata beliau, kata Syekh Rabi, fil hadis, di dalam hadis, al-hassu al-sam'i wa ta'ah li'a'immatil muslimina. Fil hadis, hassun al-sam'i wa ta'ah li'a'immatil muslimin. Fa inna fi dzalika al khairal katsira. Di dalam hadis ini ada dorongan bagi kita untuk mendengar dan mentaati imam-imam kaum muslimin, karena dengan hal tersebut kebaikan yang sangat banyak bisa kita raih. Iya. Dengan taat kepada penguasa banyak kebaikan. Tapi kalau terlalu banyak komentar, terlalu banyak kritik, barakallahu fikum, justru kejelekan yang lebih, barakallahu fikum, muncul banyak. Iya, barakallahu fikum. Iya. Itu seorang warga barakallahu fikum negara atau seorang muslim yang baik, mereka mendengar dan mentaati penguasanya. Oh, berarti kita diam saja Ustaz. Iya. Gimana kalau kita punya sebuah ide yang bagus, ada sebuah problem di negeri Islam, kita punya ide, iya, sebagai solusi, kita diam saja nunggu pemerintah? Atau ketika pemerintah melakukan sebuah kesalahan atau membuat keputusan yang fatal. Iya, kita diam saja. Barakallahu fikum. Tidak. Iya. Di sana ada yang namanya an-nasihat. Fadhal, Anda menyampaikan saran Anda, barakallahu fikum, baik kepada pemerintah atau kritikan Anda, namun dengan adab yang disebutkan oleh syariat, yaitu secara tersembunyi, barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga lebih baik, barakallahu fikum, dampaknya. Wa minha, di antara faedah hadis ini, al-huffadu ala wihdatil muslimina wa jam'i kalimatihim. Al-huffadu ala wihdatil muslimina wa jam'i kalimatihim, yaitu berupaya menjaga persatuan kaum muslimin dan kalimat mereka. Iya. Kalimat itu kesatuan mereka. Barakallahu fikum. Jadi harus diupayakan. Sehingga masalah-masalah pribadi, masalah-masalah kesukuan, masalah-masalah barakallahu fikum. Iya, keorganisasian. Baik. Itu dihilangkan, barakallahu fikum, berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin tentunya alal hak. Iya, mempersatukan mereka di atas kebenaran. Wa haqnu lidima'il muslimina, wa haqnu lidima'il muslimina, wa hifdzun li'aradihim wa amwalihim. Barakallahu fikum. Kemudian menjaga agar tidak tertumpahnya darah kaum muslimin dan menjaga kehormatan dan harta mereka. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga yang namanya tindakan-tindakan, gerakan-gerakan, barakallahu fikum, yang itu menjadi wasilah darah kaum muslimin tertumpahkan, itu dijauhi. Ya, seperti yang namanya demonstrasi, itu namanya wasilah menuju apa? Tertumpahnya darah kaum muslimin. Iya, atau disakitinya mereka, atau hilangnya kehormatan dan harta mereka. Iya, sangat-sangat rentan. Walaupun mereka sudah barakallahu fikum mengatakan diupayakan apa? Sedamai mungkin. Tapi yang namanya demonstrasi itu tetaplah berbahaya. Ya, makanya pemerintah tetap, walaupun mereka tidak bisa melarang, pemerintah tetap menganjurkan jangan ikut deh demo. Barakallahu fikum, ya. Seorang warga negara, seorang muslim yang barakallahu fikum berakal, tentunya dia lebih mengedepankan anjuran penguasa. Barakallahu fikum, ya. Baik. Walaupun mereka tidak melarang. Barakallahu fikum. Karena tidak melarang itu barakallahu fikum bukan berarti ikhtiar mereka. Karena memang itulah sistem dunia. Sudah masuk dalam sistem. Iya. Yang namanya apa? HAM, hak asasi manusia. Mereka terbatasnya di situ. Iya. Sebenarnya secara hati sanubari enggak pengen rakyatnya itu demo-demo barakallahu fikum. Tapi karena sistem dunia sudah seperti itu, yang namanya demonstrasi itu diperbolehkan untuk membela suara rakyat barakallahu fikum, namun dengan ketentuan yang mereka buat, akhirnya ya dengan berat hati tidak melarang, ya bukan memperbolehkan, tapi apa, kita tidak melarang tapi kita menganjurkan tidak usah ikut deh demo barakallahu fikum. Seorang warga yang cerdas, wah kan nggak dilarang, sudah berarti ikut barakallahu fikum, itu nggak cerdas namanya barakallahu fikum, ya. Baik. Disebutkan berikutnya oleh Syekh Radhi, wa fi syaqqi asa al muslimina, wa fi syaqqi asa al muslimina wal khuruji alaihim wa ala immatihim minal wilayati ma la ya'lamuhu illallah, kata beliau. Iya. Dengan mematahkan tongkatnya kaum muslimin, maksudnya dengan memecah persatuan, wal khuruju alaihim dan berpisah dari mereka, wa ala a'immatihim dan memberontak penguasa-penguasa mereka dari wilayah-wilayah mereka, akan ada sebuah dampak negatif yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ya. Artinya banyak dampak negatifnya. Wa min dalika, di antara dampak negatif dari pemberontakan atau keluar dari ketaatan kepada penguasa atau memecah persatuan kaum muslimin, kata beliau, idha'afu al-muslimina amama a'da'ihim. Idha'afu al-muslimina amama a'da'ihim. Yang pertama, akan melemahkan kekuatan kaum muslimin di hadapan musuh-musuh mereka. Barakallahu fikum, ya. Baik. Yang kedua, wa ihdarun lidima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Wa ihdarun lidima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Dan juga akan membuat darah, harta dan kehormatan kaum muslimin itu tidak berharga. Ihdar itu sia-sia, enggak dianggap. Iya. Padahal Allah mengatakan bagaimana kehormatan seorang muslim itu melebihi dari kehormatan Ka'bah al-Musyarafah. Di besar, barakallahu fikum, ya. Orang yang membunuh seorang muslim tanpa dosa, tanpa hak, seperti membunuh seluruh manusia. Barakallahu fikum, ya. Dan itu perkara yang sangat, barakallahu fikum, ya, keji. Karena dengan pemberontakan, barakallahu fikum, ya sudah, nyawa orang itu gak berharga. Ketika barakallahu fikum masa yang barakallahu fikum berdemo itu sudah tidak bisa dikendalikan dan dianggap membahayakan, ya, tayyib, sudah, nah, pihak yang berwajib tinggal di, ya, trotot saja, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri-negeri Islam, di Suriah, barakallahu fikum. Iya. Dan yang semisal dengannya. Wa fil hadith al-hassu 'alal hijra min diyaril kufri ila diyaril Islam. Di dalamnya ada anjuran untuk berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Barakallahu fikum. Fa innal ladzi ya'ishu fi diyaril kuffar la yastati' ay yuqima sya'airul Islam. Karena orang-orang yang hidup di negeri kafir, dia tidak mampu untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Barakallahu fikum, ya. Baik. Pada mayoritasnya, barakallahu fikum. Artinya sulit. Ya, walaupun barakallahu fikum bisa, tapi dipersulit oleh mereka. Barakallahu fikum. Untuk azan enggak bisa dikumandangkan. Iya. Cukup di dalam masjid saja. Enggak boleh pakai mic luar, barakallahu fikum. Iya. Ketika berpuasa ya serasa sendirian. Bulan Ramadan yang lain pada makan-makan, Anda sendirian berpuasa, barakallahu fikum. Iya. Sekian banyak syiar-syiar Islam, sulit bagi dia untuk menegakkannya. Wa ma'a dzalika la budda ayyu'isha dzalilan khadi'an, kata beliau. Bersamaan dengan itu pula, pastilah dia hidup di sana dalam keadaan terhina dan rendah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, enggak dianggap. Barakallahu fikum. Fa ma'adzalika la budda ayyisha dalilan khadian lahum wali anzamatihim wa qawaninihim al-kafirah. Dan dia harus tunduk dengan peraturan-peraturan tata tertib dan undang-undang mereka yang kafir. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum faedah yang beliau sebutkan. Masih ada faedah yang lainnya, insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan. Baik, sehingga yang dihafalkan tinggal dipilih hadis yang pertama atau yang kedua, atau yang lebih afdol dua-duanya. Siapa tahu ada kejutan berikutnya. Gitu ya. Kunci motor. Barakallahu fikum. Kunci motor. Wallahu taala alam bisawab. Nabtahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.